الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الإخوة, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab الخلاصة في أصول الفقه sampai di halaman 10, ini طرق الكتابة في أصول الفقه. Coba Bang Budi baca. Turuqul kitabati. Ya kan kalau tariq, ada ya-nya ya. Turuqul kitabati. Itu pun ada wawnya itu, turuq. Sementara di sini kan enggak ada wawnya. Iya. Turuqul kita turuqul kitabi kitabati. Ya kan? Fi usulil fiqh. Wa qad qasamna In kosamat tariqatul kitabati fi usul fiqhi ila tariqain al-ula tariqatul mutakalimain mutakalimina wasaniyatu tariqatul fuqaha'i. Nah, jadi kita sampai pada judul cara-cara penulisan di dalam usul fiqih, atau dengan kata lain cara-cara tersusunnya ilmu usul fiqih, cara-cara terbentuknya, pembentukan ilmu usul fiqih. Karena kan kitab itu, kitab itu kan kumpulan suatu tulisan ya, kumpulan dari buah pemikiran. Nah, jadi cara-cara terkumpulnya buah pemikiran di dalam usul fiqih, dari mana munculnya buah pemikiran di dalam usul fiqih itu, apa cara munculnya buah pemikiran dari usul fiqih. Ya, kitabah itu buah pemikiran ya, tulisan itu adalah buah ataupun hasil dari sebuah pikiran, kitabah. Jadi turuqul kitabati fi usul fiqih, ya bukan cara nulisnya ya, bukan cara nulisnya, tapi hasil dari tulisan tersebut, artinya apa, buah pikiran. Jadi di sini bukan kita bercerita tentang cara nulisnya, enggak, tapi penyusunan atau sebagainya. Pokoknya hasil dari buah pikiran. Karena tulisan itu adalah hasil yang dituangkan dalam ke dalam sebuah tulisan. Ya. Jadi kitabah itu adalah hasil yang dituangkan, buah pikiran yang dituangkan dalam ke dalam sebuah tulisan. Okay, jadi yang kita bahas di sini, yang ingin diterangkan oleh Syekh di sini adalah cara-cara penulisan di dalam ataupun apa tadi kita bilang apa namanya, terkumpulnya buah pikiran gitu ya, tersusunnya usul fiqih. Maka di sini dikatakan tariqatul kitabah fi usul fiqih itu terbagi kepada dua tariqah, terbagi kepada dua metode. Nah, jadi tariqah kitabah fi usul fiqih itu terbagi kepada dua metode. Metode yang pertama adalah cara-caranya para mutakallimin, dan metode yang kedua adalah cara-caranya fuqaha. Siapa mutakallimin dan siapa al-fuqaha itu? Lanjutkan bacaannya. Al-ula tariqatul mutakallimina. Warna insa, warna ni, biha tariqata jamahir, jamahir, warna ni biha tariqata jamahiri, jamahiri, al ulama al usuli minal malikati, oh minal malikiyah, malikiyati wa syafi'iyati wal hanabilati wa ghairihim min ahli al ilmi sawa siwal hanafiyati siwa hanafiyati sama kawan-kawan apa itu wahia lati kana yuhtam yuhtammu. Ya. Yahtammu. Iftah la yaftah itu. Yahtamimu. Yahtammu. Ashabuha bihtahriri bihtahriri al-masail. Kok kebalik-balik hurufnya, Bang? Bihtahriri bihtahriri bihtahriri ya, Seth? Bihtahririn masaili al-usuliyati wa taqririn wa'idi wa iqamatul adilati wa iqamatil adilati adillati alaiha dunan nadri ila al-furu'i wal-fiqhiyati. Mana wawam? Iya, al-fiqhiyati. Falladhi yuhimmuhum taqrirul qa'idati. Taqrirul qa'idati. Taqrirul qa'idati. Wa min thamma taqunul wa min thamma taqunul furu'u furu'a. Wa min thamma taqunul ana yaqulu taqunul furu'ul fiqhiyyatu. Wa min thamma taqunul furu'ul fiqhiyyati. Fiqhiyyatu. Fiqhiyyatu tabi'atan laha wa mabniyatan 'alaiha. Fal furu'u al-fiqhiyatu tattabi'a al-qawa'id. Kok bisa mansub? Tattabi'a al-qawa'id. Kok bisa mansub? Kok bisa mansub? Apa boleh mansub? Tapi ki fi'il. Kalau bisa apa? Bisa mansub. Tasba'u. Tasba'u. Tasba'u qawa'idul usuliyati. Qawa'idah. قواعد الاصوليه لا اقصى لا العكس ولا اقصى لا العكس يا لا العكس لا الاقصى تتبع القاعده الاصوليه لا العكس لا يا يمكن تتبع القاعده الاصوليه لا العكس كان اضافا القاعده لا العكس. Baik. Nah, ini di sini dijelaskan oleh penulis. Sebelumnya kan tadi kita diterangkan kepada kita bahwa thariqah di dalam penyusunan usul fiqih ataupun munculnya ilmu usul fiqih ini melalui dua thariqah. Ya, melalui dua metode. Metode para mutakallimin dan metode para fuqaha. Apa yang dimaksud dengan thariqatul mutakallimin? Itu cara-caranya mutakallim. Maka yang saya maksudkan di sini adalah caranya jumhur ulama al-usul. Yang dimaksud dengan tariqatul mutakallimin adalah caranya ataupun tariqahnya jumhur ulama usul. Jadi tariqah jumhur ulama usul itu mereka istilahkan dengan tariqah mutakallim. Ya, mereka istilahkan dengan tariqatul mutakallimin. Jadi oleh karena itu sebahagian mereka ada nanti yang menamakannya qad inqasamat tariqatul kitabah fi usul fiqih ila tariqataini, al-ula tariqatul jumhur wa tsaniyah tariqatul Hanafiyah. Ya, ada yang membaginya begitu, ada yang membaginya seperti ini dengan memberikan penamaan al-ula tariqatul mutakallimin wa tsaniyah tariqatul fuqaha. Nah, maka di sini dijelaskan oleh penulis bahwa yang dimaksudkan dengan tariqatul fuqaha adalah jumhur ulama usul. Ya, jadi tariqahnya jumhur ulama usul adalah tariqah yang mutakallimin. Ya, jumhur ulama usul dari kalangan mana? Maka di sini jelaskan minal malikiyah, dari kalangan ulama-ulama maliki, wasyafi'iyah, ulama-ulama syafi'i, wal hanabilah, pengikut-pengikut Imam Ahmad, kan gitu ya. Wa ghairuhum, dan dari kalangan selain daripada mereka, min ahlil ilmi siwal hanafiyah, pokoknya selain daripada Hanafi. Nah, jadi selain daripada Hanafi itu usul mereka dikatakan dengan usul mutakallimin. Ya, ilmu usulnya, ya, qaidul usulnya itu dinamakan dengan tariqatul mutakallimin. Orang-orang lebih duluan. Apa ya? Mutakallimin. Bukan, inilah dia. Ini mutakallimin wa na'ni biha, yang kita maksudkan dengan tariqatul mutakallimin adalah tariqahnya jumhur ulama usul. Ya, jadi tariqahnya jumhur ulama usul itu kita istilahkan dengan tariqah al-mutakallimin. Ya, fariqah mutakalliminnya timbangan dari mutakallim, Ustaz. Iya. Ya, mutafa'il kok timbangan dari mutakallim. Nanti kita ucapkan apa di Indonesia ini? Mutakallimi, Pak. Sama seperti kita enggak pernah mengindonesiakan ungkapan isim. Oh, gitu. Ya kan? Nah, begitu. Ya, ya, tapi kalau memang mau dibahas Indonesia kan, maka mutakallimin artinya adalah orang yang berbicara. Iya, iya. Ya. Kenapa kalau dibilang orang yang berbicara? Karena menggunakan akal. Iya, iya. Jadi itulah kenapa dibilang al-mutakallimin. Ya, mungkin antum pernah dengar istilah ahlul kalam, ya, maksudnya ya, ahlul logika. Iya. Ya. Nah, jadi dimaksud dengan thariqatul mutakallimin adalah thariqahnya jumhur ulama usul. Ya. Jadi thariqah jumhur ulama usul itu diistilahkan dengan thariqah mutakallimin. Siapa saja thariqah jumhur ulama usul ini, maka jumhur ulama usul ini adalah dari kalangan pengikut Malik, dari kalangan pengikut Syafi'i, dari kalangan pengikut Hanabilah, dan dari kalangan selain daripada mereka, di antara ahlul ilm, pokoknya selain dari kalangan Hanafi, ya, kalangan pengikut Hanafi, ya, selain daripada kalangan pengikut Hanafi. Wahiyya allati kana yahtamu ashabuha bitahrihil masail usuliyah. Thariqah mutakallimin ini berfokus, ya, mereka berfokus pada pemecahan permasalahan-permasalahan usul. Ya, mereka berfokus pada pemecahan permasalahan-permasalahan usul. Jadi thariqahnya al-mutakallimin. Jadi thariqah mutakallimin mereka fokusnya, ya, terhadap perkara-perkara usul. Wa taqriril qa'id, dan menetapkan ataupun membuat kaidah. Itulah fokus mereka. Ya, seperti yang pernah dikatakan Iqbal kemarin tentang apa? Imam Al-Ghazali, ya. Di mana Imam Al-Ghazali itu ya cenderungnya membuat usul terus gitu. Mengurai permasalahan-permasalahan usul dan membuat kaidah-kaidah gitu. Ya, seperti juga yang dilakukan oleh apa? Syekh As-Sa'di. Ya. Ya, karena kan As-Sa'di itu kan Hanabilah, ya. Di mana judul bukunya itu Al-Qa'idul Jami'ah, Al-Qa'idul Usuliyah, ya. Ya kan gitu, Al-Qa'idul Usuliyah. Ya, karena mereka fokusnya di situ, ihtimamnya di sana. Wa kana yahtamu ashabuha, mereka, ya, maksudnya ya dari apa namanya, dari para pengikut-pengikut Malik atau dari para pengikut Syafi'i atau dari para pengikut Hanabil atau pokok selain daripada mereka, pokoknya selain daripada Hanafi. Nah, mereka ihtimamnya ashabuha, apa ya ashabuha kalau kita Indonesia kan? Ya, apa namanya? Pemeluk-pemeluknya gitu ya, atau kru-krunya. Jadi kru-krunya itu berihtimam di dalam penguraian permasalahan-permasalahan usul. Pengikut lah kalau itu. Iya, pengikut-pengikutnya itu ihtimamnya adalah terhadap penguraian masalah-masalah usul. Dan ihtimam terhadap penetapan-penetapan qaidah, taqridul qawaid. Wa iqamatil adillati 'alaiha, dan menetapkan, menegakkan dalil-dalil, ya, membuatkan dalil-dalil untuknya, ya, membuatkan dalil-dalil untuknya, ya, iqamah al-adillah, membuatkan dalil-dalil untuknya. Ya, maksudnya apa? Untuk thariqah tersebut. Jadi mereka pun membuatkan wa iqamatil adillah untuk usul-usul ataupun qaid-qaid yang mereka buat. Usul-usul yang mereka tahrir permasalahannya dan qaid-qaid yang mereka takrir. Wa iqamatil adillah 'alaiha 'ala thariqati 'ala thariqatil mutakallimin. Dunan nadhari ila al-furu'il fiqhiyah. Tanpa meninjau, tanpa mengamati, ya, tanpa mengamati cabang-cabang yang bersifat fiqih. Ya, tanpa mengamati cabang-cabang yang bersifat pemahaman. Jadi mereka tidak meninjau cabang. Ya, mereka tidak mengamati cabang. Tidak membahas cabang. Cabang maksudnya cabang di sini bukan cabang apa namanya, ya. Tapi cabang yang bersifat fikih, ya. Cabang yang bersifat pemahaman. Ya, misal seperti zina haram, itu cabang namanya. Makanya dibilang cabang fiqhiyah, cabang yang bersifat pemahaman. Nah, mereka enggak ngebahas ke situ. Mereka fokusnya apa? Tahriril masail usuliyah. Mengurai permasalahan-permasalahan usul, wa taqriril qawaid, membuat kaidah-kaidah. itu permasalahan apa itu fokus mereka wa iqamatil adillah 'alaiha dan membuatkan dalil-dalil untuk thariqah mereka tadi ya untuk thariqatul mutakallimin itu dunan nazar ila al-furu'il fiqhiyah falladhi yuhammi apa falladhi yuhimmuhum taqrirul qa'idati falladhi yuhimmuhum taqrirul qa'idati. Jadi fokus mereka itu adalah pembuatan kaedah. Itulah thariqah al-mutakallimin fi usulil fiqh. Ya, thariqah al-mutakallimin fi usulil fiqh. Yaitu apa? Ihtimam terhadap taqrir qaidah. Wa min thamma takunu al-furu'ul fiqhiyyah tabi'atan laha. Nah dari itulah furu-furu yang bersifat pemahaman tadi itu justru dibangun di atasnya tabi'atan laha wa mabniyatan 'alaiha dan terbentuk darinya. Jadi mengikutinya ya. Jadi furu' fiqhiyah itu justru mengikuti tahrirul masail usuliyah yang mereka apa tadi dan takrir qaidah. Jadi usul fiqh itu justru furu' fiqhiyah itu justru mengikuti thariqah mereka di usul fiqh gitu. Ngomong sama ini bisa dari sini saja. Iya dari sana furu' fiqhiyah dan dari permasalahan tadi dan dari penjelasan tadi ya dan dari penjelasan tadi maka furu' fiqhiyah itu mengikuti usulul fiqh mengikuti thariqatul mutakallimin fi usulul fiqh gitu. Wa mabniyatan 'alaiha dan dibangun jadi furu' fiqhiyah itu dibangun dibentuk ya, dibentuk dari thariqatul mutakallimin fi usulul fiqh. Jadi mereka punya putusan bahwa zina itu haram ya melalui usulul fiqh. Mereka punya putusan bahwa rokok haram melalui usulul fiqh, melalui apa namanya? Taqrirul qaidah. Ya, mereka bisa putuskan bahwa menggunakan sempak halal kan gitu ya. Nah itu dari usul fiqih ya kan masalahnya kan nggak ada penjelasan kan nggak ada kan ya, gitu ya nggak ada nasnya masalahnya saya menggunakan apa namanya mencari contoh yang benar-benar nggak ada gitu loh. Nah jadi itu dibangun dari apa mabniyah 'alaiha jadi furu' pokoknya furu'ul fiqhiyah fiqih-fiqih yang bersifat cabang itu atau cabang yang bersifat fiqih kan gitu ya. Cabang yang bersifat pemahaman itu tabi'atan laha wa mabniyatan laha wa mabniyatan 'alaiha. Kesimpulannya fal furu'ul fiqhiyyah tatba'ul qawaid al usuliyah lal 'aks. Kesimpulannya cabang yang bersifat pemahaman tersebut itu mengikuti kaidah-kaidah usul. Jadi bukan sebaliknya. Enggak melawan. Ya, bukan sebaliknya. Jadi cabang fikih itu, ya cabang yang bersifat pemahaman itu justru mengikuti kaidah usul. Cabang? Oh, kaidah usul. Iya, jadi cabang itu cabang fikih ya, cabang fikhiyah, bukan cabang sains ya. Ya. Cabang fikhiyah, bukan cabang sains, juga bukan cabang yang lainnya, tapi cabang fikhiyah. Ya, cabang yang bersifat pemahaman itu mengikuti kaidah usul, bukan sebaliknya. Berarti ketika terjadi perbedaan usul di kalangan para ulama tadi, maka menyebabkan perbedaan itu gitu. Apa cabang? Secara otomatis. Ya, secara otomatis. Bahkan sebenarnya bukan hanya terjadi perbedaan usul ya, dengan satu usul saja itu bisa terjadi perbedaan furu' gitu loh. Ya bisa terjadi perbedaan furu'. Intinya mereka membangun furu' dari usul. Ya, mereka membangun furu' dari usul. Nah, itu thariqahnya al-mutakallimin. Adapun thariqah al-fuqaha, coba kita baca. Asalnya thariqah al-fuqaha'i wa na'ni biha thariqah al-hanabiyyah. Wa na'ni biha thariqah al-hanafiyyah. Maksudnya jangan ditambah-tambah Bang yang enggak ada. Apa nambah apa itu? Alif lam. Oh, gitu. Wa na'ni biha thariqah al-hanafiyyah. fi kitabati usulil fiqhi wa hiya at-tariqatu allati dawanat biha al-usul kan duwinat duwinat bihal al-usulu bina'an alal furu'i mawjudati indahum an imamihi wa ashabihim an imamihim wa ashabihi wa dhalika anna aba ya kan wa dhalika anna aba hanifiyatun hanifatun rahimah anna aba hanifata anna aba hanifata rahimahullahu kana qad amla ya kan Iya, karena qad amla fiqhihim fiqhahu wa intaha minhu wa kadzalika fi'lu ashabihi fa'ala ashabuhu wa huwa hinama dawanahu hinama dawanahu innama dawanahu bina'an ala qawaidi usuliyati usuliyati kanat fi illa annahu lam yudawwinha fa hinama arada al mutaakhiruna min ashabihi tadwina usulihi lati kana yura'iha fil imla'i wa tadwinihi bukan apa ke tadwina lam yajidu usulahu mutabat maktubatan innama wajadu furu'ahu adapun tariqatul fuqaha tariqah orang-orang yang faqih kalau kita bahasakan bahasa Indonesia kan tapi yang jelas ini jadi istilah ya adapun tariqatul fuqaha jadi enggak usah dibahasa Indonesia kan juga yaitu jadi jelas. Orang-orang faqih gitu ya karena memang kalau dibilang orang-orang faqih ya al-mutakallimin juga mereka para faqih ya para fuqaha minal al-malikiyah asy-syafi'iyah kan gitu ya tapi ini sudah apa ya ini semacam istilah aja yang diperuntukkan untuk mereka jadi al-mutakallimun al-fuqaha nah wa na'ni biha dan yang kita maksudkan dengan thariqatul fuqaha di sini adalah kan gitu ya, makanya di sini dijelaskan istilah ini jadi ini hanya istilah ya sebenarnya hanya penamaan gitu ya hanya penamaan saja ya penamaan metode di dalam pembuatan usul fiqih metode di dalam pembuatan usul fiqih nah jadi kalau thariqah yang satunya lagi atau kita istilahkan dengan thariqatul fuqaha maksudnya adalah thariqahnya Hanafiyah ya, Thariqahnya Hanafi. Oleh karena itu sebahagian penulis itu nanti membagi thariqah ini kepada dua bahagian, tapi namanya begini, thariqatul jumhur wa thariqatul hanafiyah. Nah begitu. Jadi thariqatul fuqaha maksudnya adalah thariqatul hanafiyah fi kitabati usul fiqih, di dalam pembuatan usul fiqih. Di dalam pembuatan usul fiqih. Bagaimana rupanya thariqatul hanafiyah di dalam pembuatan usul fiqih? Wa hiya thariqatul lati duwinat biha al-usul bina'an 'ala al-furu'il mawjudati 'indahum an imamihim wa ashhabi. Jadi thariqah fuqaha ataupun thariqatul hanafiyah itu adalah thariqah yang usul fiqih itu dibuat ataupun dibukukan ataupun disusun di atas furu'. Beda yang tadi di mana dikatakan wa min thamma takunul furu' fal furu' al fiqhiyah tatba'ul qawaid al usuliyah. Nah kalau ini justru duwinat bihal usul bina'an 'alal furu'il mawjudah 'indahum, ya, furu' yang terdapat di sisi mereka. Jadi usul itu justru terbangun di atas furu'. Beda. Jadi kalau di mutakallimin, furu' terbentuk di atas usul, ya. Wa mabniyatan 'alaiha, yang tadi ya. Wa min thamma takunul furu' al-fiqhiyah tabi'atan laha wa mabniyatan alaiha. Nah, ini wa mabniyatan ala tariqatil mutakallimin. Sementara di sini tariqah Hanafiyah justru membuat usul, membikin usul itu terbentuk di atas furu' yang ada di sisi mereka. Kan gitu. Mungkin kita pusing juga mikir kayak gimana caranya usul terbentuk dari furu'. Tapi sebenarnya mudah sih, sama seperti kasus bahasa Arab ya. Sama seperti kasus bahasa Arab yang mana kaidah itu sebenarnya terbentuk daripada furu'. Contoh kasus kan gitu ya. Munculnya wazan fa'ila karena mauzun sebenarnya kan gitu. Nah ini thariqah yang digunakan oleh Hanafiyah. Mafhum ya? Ya kalau yang kita pahami begitu, inilah thariqah yang digunakan oleh Hanafiyah di mana mereka katakan duwinat bihal usul bina'an 'alal furu'il mawjudah 'indahum. Ya tentunya fikih-fikih yang ada di sisi mereka ya, fikih-fikih yang ada di sisi mereka. Nah jadi fikih-fikih yang ada di sisi mereka itu memunculkan usul. Ya, fikih-fikih yang ada di sisi mereka itu memunculkan usul. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan seperti yang satunya yaitu mutakallimin. Di mana kalau mutakallimin mabniyatan 'alal usul. Ya. Atau dengan kata lain al-furu'ul fiqhiyah tatba'u qawaid al-usul. Nah demikian. Yang mereka dapatkan dari imam-imam mereka dan kru-krunya, ya washabi, ya kru-kru Hanafi. Wa dzalika anna Abu Hanifah rahimahullah kana qad amla fiqhahu wa intaha min. Oleh karena itu bahwasannya Abu Hanifah rahimahullah itu, ya Abu Hanifah tersebut semoga Allah merahmatinya, dahulu beliau mendiktekan fikihnya, mendiktekan pemahamannya sampai habis. Ya, inilah mungkin taklid sesungguhnya gitu ya. Yang benar-benar tentang. Ya kenapa? Mereka mendiktekan ini kayak cara apa noh ya? Cara di dalam qiraah ini ya. Ya qiraah kan gitu ya, qiraah musnadah ini ya. Didiktekan dari awal dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibacakan dan dibacakan kemudian dibaca balikan gitu, diperdengarkan ulang. Intinya di sini dijelaskan wadzalika anna Abu Hanifah, oleh karena itulah bahwasannya Abu Hanifah dahulu beliau mendiktekan pemahamannya sampai habis wa intaha min. Wa kadzalika fa'ala ashabu. Jadi pemeluk-pemeluknya pun juga demikian melakukan hal yang serupa. Jadi mereka diktekan pemahaman mereka kepada murid-muridnya sampai habis. Nanti muridnya pun begitu lagi sampai habis. Ya, jadi turun temurun. Murni sanad ini. Kan gitu. Kenapa mereka membangun usul di atas furu', tidak seperti mutakallimin. Makanya lah dibilang mutakallimin mereka ini kan gitu ya. Kenapa? Pakai logika kan gitu. Sementara Hanafi ya dibilang fuqaha. Kenapa? Pakai pemahaman. Kita pilih yang ini. Jangan, bentar dulu, ini salahnya kan. Ini kan dia hanya ingin menerangkan thariqah di dalam penulisan usul fiqih, thariqah di dalam munculnya buah pemikiran usul fiqih. Ya, jelas ada dua thariqah di sini. Ya, kita baca dulu. Ya, kita lanjutkan penjelasan penulis. Jadi singkatnya tadi dikatakan, terakhir tadi dikatakan bahwa Abu Hanifah itu dahulu beliau membacakan, mendiktekan fikihnya, pemahamannya itu sampai selesai. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabatnya. Wa huwa hinama dawwanahu innama dawwanahu bina'an ala qa'ida usuliyatin kanat fi dhahni. Jadi Imam Abu Hanifah ketika ingin, ketika menyusun fikihnya, ya ketika menyusun fikihnya, hanya saja ia menyusunnya, menyusun fikihnya tersebut itu dibangun di atas kaedah usul yang terdapat di dalam zihennya. Ya, jadi di dalam benaknya gitu loh. Jadi dia membangun, menyusun ya, menyusun dawwana al-fiqh, innama dawwana al-fiqh. Hanya saja ia menyusun fikihnya itu dibangun di atas kaidah usul yang ada di zihannya, Bu. Jadi bukan yang kerangkanya sudah terbentuk gitu loh. Ya, kerangkanya itu enggak, bukan dibangun di atas kerangka yang sudah ada ini. Jadi usulnya itu ada di benaknya gitu. Jadi ketika dia membuat, misalkan dia memutuskan hukum bahwa singlet atau apa namanya, bahwa singlet itu halal, itu ketika dia membentuk hukum tersebut, ya, membentuk fikih tersebut, itu dibangun di atas kaidah usuliyah, tapi yang berada di, yang ada di zihannya, yang ada di benaknya. Ya, benaknya. Ya, ada di dirinya lah pokoknya usul itu. Tidak berupa kerangka begini. Beda dengan mutakallimin, ada kerangkanya. Jadi mereka membangun ataupun membentuk pemahaman melalui kerangka. Nah, sebenarnya Imam Abu Hanifah juga membentuk pemahamannya melalui kerangka, tapi kerangkanya fiqih nih. Iya. Jadi binaan ala qa'idah usuliyatin kanat fi dhihnihi illa annahu lam yudawwinha. Jadi mereka tuh tidak menyusun kerangka tadi, lam yudawwinha illa annahu lam yudawwinha, itu dikarenakan mereka tidak menyusun kerangkanya, jadi di dhihan terus gitu loh. Karena kerangkanya enggak ada, enggak seperti mutakallimin yang mereka memang fokusnya apa? Tadi dikatakan tahriril masail usuliyah wa taqriril qawaid. Itu ihtimamnya mereka. Fokusnya mereka di situ, sementara mereka ini enggak dibihen aja. Iya, fuqaha. Ya, fuqaha, thariqatul fuqaha. Ya, thariqatul fuqaha itu thariqatul hanafiyah. Ini thariqatul fuqaha. Sementara thariqatul mutakallimin thariqatul jumhur. Ya. Jadi kalau mau bilang lebih bagus ya enggak tahu, ini yang jelas ini thariqatul jumhur. Ini thariqatul hanafiyah cuma satu ya. Gitulah kira-kira kalau mau kita bahas. Iya, karena ini kan dibangun usul, justru dibangun di atas furu. Ya kan gitu ya. Usul dibangun di atas pemahaman, di atas banyaknya pemahaman tadi, cabang-cabang fikih tadi. Kan gitu ya. Kan gitu. Nah, jadi ada hukum singlet haram, ada hukum singlet halal, ada hukum zina haram, kemudian ada hukum sholat wajib, kemudian, nah ini kan semua cabang ini ya. Nah, jadi cabang ini kalau dimutakan limin, cabang ini itu dibangun di atas usul. Sementara sebaliknya, kalau Hanafiyah, usul ini dibangun di atas cabang tadi malahan, gitu loh. Jadi kok bisa ya usul dibangun di atas cabang? Ini sama seperti perumpamaan yang saya buat terhadap bahasa Arab. Di mana bahasa Arab itu ada wazan fa'ila karena ada mauzun. Kan gitu kan? Padahal fa'ila kan usul. Kok bisa fa'ila itu muncul dari mauzun? Kan gitu. Nah, ini yang digunakan oleh Hanafiyah. Duwina itu menyusun. Ya, disusun. Dawwana menyusun ya. Dawwana menyusun. Membukukan, membuat kerangkanya gitu. Ya, dawwana. Menyusunlah kalau paling ini ya. menyusun. Nah, jadi bagaimana tadi? Lam yudawwinha fahinama arada al-mutakhiruna min ashabihi tadwina usulahu allati kana yura'iha fi imla'ihi wa tadwinihi li fiqhihi lam yajidu usulahu maktubatan wa innama wajadu furu'ahu. Nah, maka tatkala para mutaakhirun dari kalangan mereka, ya, para mutaakhirun dari kalangan Hanafi, ya, saat ingin membukukan ataupun menyusun tadwin usul, menyusun usul-usul mereka, ya, ingin menyusun usulnya Imam Abu Hanifah, ya, konsepnya ya merangkum, ya, baik. Jadi saat mereka ingin merangkum, ya, pas ini bahasanya, saat mereka, ya, tadwin dawana merangkum, mas apa namanya, Mas Yudi, ya, jadi dawana merangkum. Jadi saat mereka ingin para mutaakhirunnya, ya, orang-orang apa namanya, orang-orang akhir, ya, mutaakhirun, orang-orang akhir. Jadi orang-orang akhir dari kalangan Hanafi, ya, saat ingin merangkum usulnya Imam Abu Hanifah yang digunakan oleh Abu Hanifah di dalam penulisannya dan di dalam penyusunan fikihnya, yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yang dijadikan standar, ya, yang dijadikan standar oleh Imam Abu Hanifah di dalam tulisannya dan di dalam di dalam perangkuman fikihnya, mereka nggak dapat usulnya secara tertulis. Jadi saat mereka ingin menulis usulnya Imam Abu Hanifah, mereka nggak dapati usul tersebut secara tertulis. Usulnya Imam Abu Hanifah tadi secara tertulis, yang mereka dapati hanyalah furu'nya doang. Ya begitu, nggak ada. Ya karena memang ini seperti diklaim di sini, lam yajidu usulahu, mereka nggak dapati usulnya Imam Abu Hanifah secara tertulis. Wa innama wajadu furu'ahu, yang mereka dapati hanyalah furu'nya doang. Ya, fikihnya aja yang mereka dapati. Kenapa? Ya karena standar usulnya Imam Abu Hanifah adalah di dalam penulisan dan penyusunan fikihnya adalah apa? Dibangun di atas kaidah yang ada di dihannya. Berarti ini kontemporer lah, saya. Kontemporer. Setiap ada permasalahan. Nah, makanya karena pada amla fiqahu wantaha minhu. Makanya dia tuh terpaksa mendikte pemahamannya sampai habis. Kan gitu ya. Jadi kayak ya mungkin ini kembali ke semula ya pengajarannya. Jadi didikte pemahaman itu diajarin sampai habis, sampai selesai. Ya kayak kirah musnadah lah jadinya sistemnya. Jadi mereka ajarkan fikih itu, ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengajarkan fikihnya beliau terhadap murid-muridnya itu sampai selesai. Dia diktekan sampai selesai. Begitu pula nanti murid-muridnya didiktekannya sampai selesai, begitu seterusnya. Sehingga usul mereka itu dibangun di atas furu. Nah, jadi saat orang mutaakhirun ingin membuatkan usulnya Imam Abu Hanifah, maka enggak mereka dapati. Ya, enggak mereka dapati usul tersebut secara tertulis, karena yang mereka dapati hanya furu. Sehingga usul yang mereka buat tadi dibangunlah di atas furu'nya Imam Abu Hanifah. Nah, jadi usul yang mereka buat itu dibangun di atas furu'nya Imam Abu Hanifah. Jadi ini apa? Tatabbu' wal istiqra. Jadi usulnya fuqaha, usulnya thariqatul fuqaha, tatabbu' wal istiqra. Sebenarnya Imam Abu Hanifah enggak ada bilang begitu usulnya. Ya kan, misalkan gini. Mutaakhirun min ashabil Hanafiyah, ya, orang-orang mutaakhir dari kalangan Hanafi itu kan menulis sebuah usul. Loh, kapan nih Imam Abu Hanifah ngomong ke begini usulnya? Enggak ada. Ini hanya hasil tatabbu' para mutaakhirun, ya, di dalam membuatkan usulnya Imam Abu Hanifah terhadap furu'nya Imam Abu Hanifah. Ya, itulah yang bisa saya pahami dari penjelasan ini. Ya, kalau antum punya pemahaman yang berbeda silahkan sampaikan. Ya. Nah, begitu. Ah, apa yang mau ditanyakan, Mas? Kenapa nih memakai alat tidak memakai alazi? Kenapa memakai allati? Tuh, ya, pertanyaan yang bagus, kenapa enggak memakai allazi? Karena dia mensifati usul. Ya, dan usul itu bentuk jamak, dan jamak taksir dianggap sebagai isim muannats. Jadi iya, makanya kita bilang tadi usul adalah jamak tafsir, dan jamak tafsir dianggap sebagai isim muannats. Standar. Iya, standar yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah di dalam penulisannya dan penyusunan fiqihnya. perangkuman fikihnya. Fi'il. Ya yura'i, ya. Ra'a, yura'i, fa'ala, yufa'ilu. Oke, isim matinya. Kalau misalnya kata kerjanya apa itu? Oh, kalau di kata kerjakan apa ya? Yura'iha. Mentaati gitu loh. Apa namanya? Mengikuti gitu ya. Mengikuti thariqah imam. Jadi standar yang digunakan oleh imam. Iya, memang kalau kita artikan standar kayak ini ya. Menstandari gitu ya, menstandari. Kana yura'iha, di mana dia menstandari thariqahnya itu fi imla'ihi. Thariqahnya tadi apa? Yaitu apa? Fi dhihnihi. Ya kan gitu ya. Jadi mereka dia itu mengikuti ataupun berada di atas standarnya gitu ya, berada di atas standarnya. Kana yura'iha, berada di atas standarnya. Fi imla'ihi, di dalam penulisan fikihnya dan di dalam perangkuman fikihnya. Begitu. Paham kira-kira? Ya, kalau ada yang bertanya tanyakan saja ikhwat. Kenapa maksudnya kok bisa gini jadinya? Jadi intinya kalau antum lihat di kamus, ra'a yura'i itu artinya mengikuti, mengamati, mengamati, mentaati, memelihara, menghormati. Iya. Jadi menghormati standarnya tadi ya, menghormati caranya tadi. Ra'a. Ra'a. Ra'a yura'i. Ra'afi. Enggak ada. Ada di kamusnya, coba di mujamnya. Ra'in. Itu ra'in. Itu kan isim yang telanjang, yang tidak berpakaian. Jadi isim fa'il dari ini gitu. Oh, bukan lah ini fi'il. Oh, yang ra'in. Enggak. Ini kan fa'ala. Ini kan mazid. Itu sementara kalau ra'in itu mujarrad kan? Ra'in kan mujarrad. Iya kan? Sama kayak apa namanya? Qadin. Oh, iya. Ya, mujarrad. Ini sementara ya, kalau ini mazid, ha? Ra'a. Yura'i, fa'ala, yufa'ilu. Ya, fa'ala, yufa'ilu. Ya, kita udah belajar ayat lalu, kok masa kebingungan. Fa'ala, yufa'ilu. Ra'a, yura'i. Jadi kana yura'iha. Ya, kana yura'iha. Jadi ya, Pak Amza, Pak Fahim. Oh, itu Hamzah. Hamzah. Ya. Tapi itu Hamzah ya, bukan Ain. Itu salah dengan bahasa Ain. Yura'un. Yura'un. Jadi singkatnya di paragraf ini Ma'un baru Ain. Mutaakhirun, dari kalangan para sahabatnya tatkala merangkum, tatkala ingin merangkum usulnya Imam Abu Hanifah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah di dalam penulisannya dan di dalam perangkuman fikihnya, itu enggak mereka dapati secara tertulis, karena yang mereka dapati cuma furu' aja ya, hasil pemahaman aja yang mereka dapati. Ya. Furu' itu tadi yang mereka dapati, hukum ini, hukum ini, hukum ini kan, ya. Furu' yang mereka dapati. Maka enggak dapati usulnya secara tertulis. Ya, namun usul itu kenapa bisa muncul? Faktanya akhirnya kan gitu ya. Maka oleh karena itulah dikatakan dari usul mereka ini dibangun di atas furu gitu. Hasil dari tatabbu' wal istiqra. Nah, sementara beda halnya dengan mutakallimin, di mana para mutakallimin memang sengaja bersengaja membuat apa namanya? Qaidul usuliyah gitu. Ya, memang bersengaja membuat kerangka usul tersebut. Ya, makanya tadi dikatakan kana yahtamu ashabuha bi tahriril masailil usuliyah. Ya. Jadi para pengikut thariqah mutakallimin, ya, para pengikut mutakallimin, mereka ihtimamnya adalah mengurai permasalahan-permasalahan usuliyah, wa taqriril qa'id wa iqamatil adillati 'alaiha. Sampai-sampai bahkan membuatkan dalil untuk usul tersebut. Dalam usul itu dia mau menguraikan itu yahtamu ashabiha itu. Yahtamu ashabuha bitahriril masail usuliyah. Itu dia ya. Ke ilmu usulnya yang pertama apa kira-kira umpamanya saja? Usul apa itu, pembahasan usul pertama apa? Seperti contoh apa gitu? Contoh kasus apa? Ya, seperti contoh misalkan ketika mereka menetapkan mantuk, menetapkan mafhum, gitu ya. Sesuatu yang bisa dipahami dari apa yang tersurat, sesuatu yang bisa dipahami dari apa yang tersirat. Nah, mereka menetapkan hal-hal seperti itu. Sehingga pokoknya hasilnya beginilah, melalui kerangka tadi, kerangka mantuk, mafhum dan sebagainya ya, banyak ya. Mantuk, ya sebenarnya cuma dua itu sih kalau dari. Nataqoh. Iya. Nataqoh bukan nataqoh. Hah? Nataqoh, mantuk. Bukan nataqoh. Ya, nataqoh. Nah demikian. Ya, jadi itu ihtimamnya mereka. Jadi mereka buat itu, ya, mereka tahrir hal tersebut. Ya mereka urai, mantuk apa yang tersurat dan mereka urai apa yang tersirat gitu. Jadi mereka sengaja buatnya. Tahriril masailil usuliyah. Mereka urai permasalahan-permasalahan usul dan mereka buat kaidahnya dan mereka letakkan dalilnya. Ya iqamatil adillati 'alaiha. Mereka buatkan dalil untuknya. Mantuk artinya apa lagi? Mafhum. Hah? Lawannya mafhum. Iya, mafhum. Mafhum itu bisa dipaham. Mafhum itu yang tersirat. Oh, mafhum. Sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Habis ya, fahima, paham, paham. Kayak ini kasus ini dulu. Inna arsalna ilaikum. Ah, iya, yang kemarin betul. Fasal Fir'aunur Rasul. Lawan ini yang apa dulur dulu? Dia jawab apa yang tersirat ya? Dia kan jawab yang tersirat ya? Yang mentaati Rasul masuk surga. Itulah isyarat. Lupa saya maksudnya. Pak Asyir Allah Rasulullah Pak Akhod. Enggak maksudnya dia tanya permasalahan si surat ya. Septian kemarin apa ya? Enggak ingat saya apa yang tanya ke dia. Gitu dia. Ya, ya dia bilang apa maksudnya gini, mana dalil masuk surganya di sini? Sementara dalilnya inna arsalna ilaikum Pak Asyir Firaunur Rasulullah. Oh itu yang dijawab Septian ya, kemarin. Ya Septian jawab apa ininya gitu. Oh iya, enggak ingat. Dalilnya apa di sini kok bisa masuk surga? Padahal kata-kata surga enggak ada di sini. Isyarat kata dia. Oh. Dalil pemahaman dari ayat itu. Mafhum bisa dipahami. Bermaksiat kepada isyarat Rasul masuk. Bukan mafhum. Lain, mafhum. Mafhum. Wajib isyarat bisa dipahami artinya. Mana wajibnya di sini? Mantuk apa yang tersurat dalil kemarin? Iya, mantuk tersurat. Mantuk tersurat. Pemahamannya bukan mantuk tersurat, mafhum tersirat. Eh bro, abang tanya lagi tersurat apa itu tersurat apa itu tersirat, saya pun bingung lagi definisikannya. Ya tersurat itu apa yang tertulis gitu. Iya, iya. Mafhum yang tersirat lah ya. Iya, mafhum yang tersirat. Ini nanti kita pelajari insyaallah. Sebentar lagi kita pelajari kok itu. Ya, nanti akan kita bahas itu. Kita selesaikan dulu ini ya. Nanti akan kita bahas itu, Bang. Nah, jadi gitu ikhwah. Kemudian wa min khilali hadhil ومن خلال هذه الفروع ومن خلال هذه الفروع استنبطوا القاعدة الأصولية التي كان يراعيها في تدوينه لفقهه فصار الأصول عندهم تبعا لفقه إمامهم muncul dari itu dan dari apa ya ya khilal bermula ya. Ya gimana sebentar ya khilal sama kayak ini seperti ini. Ya cuma kita cari bahasan saya yang enak berdasarkan kita berdasarkan oh ya keluar ya baik keluar dan apa namanya keluar kurang enak sumia. Ya keluar dari ya. Keluar dari furu ini. Ya. Jadi keluar dari furu ini. Istimbat kaidah usuliyah. Jadi jelas ya. Jadi seperti yang kita apa namanya kita pahami tadi. Jadi dari furu tadi keluarlah istimbat kaidah usuliyah. Jadi bukannya furu keluar dari kaidah usuliyah, tapi justru kaidah usuliyah keluar dari furu gitu loh. Wa min khilali hadhihi al-furu ya dan keluar dari furu ini ya dan keluar dari furu ini mereka beristinbat kaidah usuliyah gitu loh. Allati kana yura'iha fi tadwinil fiqhihi yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah di dalam menetapkan thariqahnya dia, thariqah yang ada di dhehennya itu ya. Di dalam penyusunan di dalam perangkuman fikihnya. Ya dalam perangkuman fikihnya. Fasarul usul indahum taba'an li fiqhi imamihim. Nah, oleh karena itu jadilah usul mereka itu, ya usul mereka itu mengikuti fikihnya imam mereka gitu. Jadi mengikuti furu'nya imam mereka. Nah, makanya saya bilang tadi usul mereka tuh hasil dari tatabbu' fikihnya Imam Abu Hanifah. Jadi mereka mentatabbu'i, mengistiqra' fikih Imam Abu Hanifah, furu'nya Imam Abu Hanifah, lalu mereka munculkanlah usul. Beda dengan Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka sudah buat usul. Gitu loh. Ya kenapa? Seperti dikatakan tadi, ihtimam mereka adalah tahriril masail usuliyah wa tafrir al-qawaid. Walihada summiyat tariqatuhum bitariqatil fuqaha. Oleh karena itulah tariqah mereka itu dinamakan dengan tariqah fuqaha. Tariqah pemahaman. Ya kenapa? Karena memang dibangun di atas pemahaman. Jadi usul mereka itu dibangun ataupun mengikuti fikihnya Imam Abu Hanifah. Dan makanya dinamakan dengan tariqatul fuqaha. Nah, oleh karena itulah ini semua ya, hampir rata-rata penjelasan memang demikian ya. Jadi ini bukan uraian dari penulis saja bahwa thariqah di dalam usul fikih itu ada dua. Enggak, memang iya, memang terakui bahwa thariqah usul fikih itu memang ada dua, thariqatul mutakallimin dan thariqatul fuqaha. Ya hanya saja orang-orang belakangan mulai menjamaknya begitu, seperti Syekh Utsaimin yang enggak lagi memilah-milah gitu loh. Dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi tapi aslinya ya begini tuh usul fikih itu. Tariqahnya memang dari dua jalur, jalur mutakallimin, jalur fuqaha tentang usul fikih ini. Jadi usul fikih ada dua jalur gitu, jalur mutakallimin dan jalur fuqaha. Nah demikian. Jadi memang begini ya. Bahkan yang menggunakan jalur mutakallimin justru jumhur. Kan gitu. Jadi kalau misalkan kita mengingkari thariqahnya mutakallimin atau thariqahnya jumhur, secara enggak langsung berarti kita menyelisihi jumhur. Ya silakan enggak ngikuti karena menurut kita enggak kena kan gitu. Tapi yang jelasnya kalau kita menjelekkan thariqah mutakallimin berarti kita menjelekkan jumhur. Seakan-akan jumhur itu bodoh semua. Enggak ngerti dalil kan gitu. Tahu jumhur tapi enggak tahu orangnya jumhurnya. Iya. Enggak tahu orangnya siapa ya. Makanya kan dari kemarin doanya penulis bagus sekali ya. Doanya beliau itu apa? Semoga Allah jadikan kita orang yang mengenali keutamaan orang-orang yang punya keutamaan. Semoga Allah jadikan kita orang yang mengenali keutamaan bagi orang-orang yang punya keutamaan. Gunanya apa? Supaya kita tahu kapasitas diri kita. Itu gunanya. Iya, itulah dia. Ya, jadi beginilah ikhwah ya permasalahannya. Jumhur kan 4 mazhab. Enggak lah. Enggak harus lah. Jumhur enggak harus 4 mazhab. Yang jelas jumhur, misalkan enggak di sini kan ini kan dibilang jumhur minal Malikiyah, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, siwal Hanafiyah itu jumhur. Nah, kalau misalkan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sama apa namanya satu lagi? Hanafiyah. Berarti 50-50. Kan gitu kan? Berarti 50-50. Ya enggak bisa dibilang jumhur. Tapi kalau misalkan yang dua ini didukung lagi oleh mazhab-mazhab yang lainnya, seperti misalkan nanti didukung oleh Ibnu Taimiyah atau sebagainya kan gitu. Berarti menang lagi jumhur kan gitu. Jumhur itu kebanyakan. Iya, kebanyakan. Fikih jumhur ulama itu fikih jumhur yang dibawa Ustaz Yunus. Itu fikih 4 mazhab gitu. Iya, berarti artinya fikih 4 mazhab tersebut. Oh, berarti ada yang enggak ada yang berarti masih ada mazhab lain. Memangnya banyak sekali, masih ada lagi mazhab-mazhab lain. Iya, mayoritas ulama. Fikih yang dikuatkan 4 mazhab. Ah, 4 mazhab. Itu berarti 4 mazhab tersebut mengakuinya. Tapi kenapa tetap masih dalam jumhur? Ya karena masih ada yang belum sepemahaman. Ya. Nah, beda kalau sudah ijma. Ah, ijma ya. Makanya kalau udah ijma itu mereka pun bahasanya ijma'ul muslimin, ijma' kaum muslimin kan gitu. Baik. Jadi fasara al-usul 'indahum tab'an li fiqhi imamihim. Kesimpulannya, usul mereka, usul di sisi mereka itu mengikuti fikih imam mereka. Mengikuti fikih imam mereka. Jadi enggak bisa dibuat-buat sendiri. Ya, jadi enggak bisa dibuat-buat sendiri. Saat mereka mau menetapkan usul, harus ada tatabbu'nya. Kalau menyelisih tatabbu', berarti usulnya enggak laku. Ya, sama kayak bahasa Arab jadinya. Kalau antum ingin buat kaidah usul, sementara contoh kasusnya enggak ada, atau justru menyelisih ke contoh kasus, enggak bisa, kecampak tuh usulnya. Iyalah, antum mau bikin usul bahwa pokoknya setelah huruf jar itu fathah, kan gitu ya. Ya, ini kan menyelisih kasus, kan gitu ya. Maka enggak bisa, buang gitu. Kenapa? Usulnya harus mengikuti kasus. Harus mengikuti huruf. Nah, begitu. Baik. Oleh karena itu harus dilakukan pertelaahan secara mendalam ya untuk memunculkan sebuah usul. Tapi singkatnya memang usul mereka dibangun di atas furu'. Beda halnya mutakallimin, furu' mereka dibangun di atas usul. Wa inna ma sampai mana tadi? Wa li hadza summiyat bi khilafil mutakallimin alladziina lam yanzuru ila furu'il a'immah. Nah makanya oleh karena itu, saya terjemahin dulu ya. Bi khilafil mutakallimin, berbeda dengan para mutakallim. Ya berbeda dengan para mutakallim. Di mana mereka itu tidak memandang furu'nya para imam mereka. Ya, enggak, mereka enggak meninjau furu'nya imam mereka. Oleh karena itu nanti si imam bilang rokok haram, si ashabnya bisa bilang rokok halal gitu loh. Kenapa? Karena mereka dibangun di atas furu'. Tinggal ada ikhtilaf lah di kalangan Hanafi. Bisa aja nanti akan diterangkan kenapa bisa jadi ikhtilaf juga ya, nanti akan diterangkan insyaallah ya, nanti akan diterangkan. Nah selesai sampai di sini ya kan gitu. Ini umpama ya, tapi kasus rokok nggak ada di masa dulu ya, ini perumpamaan aja kan. Jadi misalkan si Imam Syafi'i mengatakan bahwa rokok halal kan gitu. itu kan furu'nya ya. Itu kan furu' tuh, kata Imam Syafi'i rokok haram furu'. Nah tapi karena itu bukan usul, itu furu', bisa saja nanti si ashabnya itu beda pandang. Gimana ashabnya nanti bilang rokok itu halal, jadi makruh mama kan gitu ya, makruh kan. Kenapa? Melalui usul, karena mereka nggak memandang furu', mereka yang mereka tinjau usul gitu loh, yang mereka tinjau usul, mereka nggak pandang furu'nya. Nah begitu. Ya, begitulah saya pahami ya. Tapi kalau memang antum punya pemahaman yang berbeda, silakan sampaikan dan kritisi. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Singkatnya, wa inna ma nadharu bi khilafil mutakallimin alladziina lam yanzuru ila furu'il a'immah. Mereka enggak memandang, tidak mengamati furu'nya a'immah. Ya, mereka enggak mengamati hal tersebut. Jadi yang mereka pandang adalah mereka hanya ihtimam bi tahriril masail usuliyah. Wa innama, ya di sini jelaskan lagi, wa innama nadharu ilal qa'idatil usuliyyati wa banul furu' 'alayha. Jadi furu' mereka itu pokoknya dibangun di atas usul yang sudah ditadwin gitu ya, sudah dirangkum. Wa hadza fi asli tadwinil qawaidil usuliyyah. Beginilah asal muasal gitu ya, asal muasal perangkuman kaidah usuliyyah. Jadi wa hadza, beginilah asal muasal perangkuman kaidah usuliyah. Intinya dari apa? Ila apa min thariqataini, dari dua metode. Thariqatul mutakallimin wa thariqatul fuqaha. Wa ammal yaum fala syakka anna al-hanafiyyah. Nah ini dia penjelasannya. Wa ammal yaum fala syakka anna al-hanafiyyah idza arada al-ijtihad fi mas'alatin fiqhiyatin fa innahu yarji ila qawaidil usuliyyati allati dawwanaha al-a'immatu rahimahumullah. Dan adapun hari ini maka enggak kita ragukan lagi ya, dan adapun hari ini maka enggak ada keraguan lagi ya, fala syakka ya, tidak ada kesamaran lagi ya, terbukti gitu ya, fala syakka terbukti bahwa Hanafiya, kalangan ulama Hanafi ya, kalau mereka ingin berijtihad dalam suatu permasalahan fikih, maka sesungguhnya mereka akan merujuk kepada kaidah-kaidah usuliyah yang telah dirangkum oleh imam-imam mereka yang semoga Allah merahmati mereka. Ya makanya otomatis saat usul sudah muncul ya, terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan Hanafiyah karena sudah kembali kepada yarji'u ila qa'idul usuliyah, yang mana usul tadi memang dibangun di atas furu'nya furu'nya Imam Abu Hanifah. Ya tapi saat usul sudah muncul mereka rujuk ke usul juga, enggak lagi rujuk kepada furu'. Gitu. Tapi kan yang jelas usulnya dibangun di atas furu', beda dengan yang di sini. Oleh karena itu mereka bisa saja menyelisih si imam. Sementara kalau yang ini ya, itu enggak akan menyelisih si imam kecuali ijtihad-ijtihad yang baru. Nah, sementara kalau di mutakallimin, ya, ijtihad yang lama pun bisa saja berbeda. Ya, ijtihad yang lama pun bisa saja berbeda karena dibangun di atas usul furu' mereka. Beda dengan yang ini. Ya, kalau ini ijtihad yang lama itu akan bersesuaian. Ijtihad yang baru yang setelah munculnya usul, mereka kan rujuknya kan ke qawaid. Nah, itulah yang bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan Hanafiyah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya itulah yang bisa saya pahami dari teks ini. Ada pertanyaan lain? Yang mana nih? Alat ini maksudnya untuk apa? Apa namanya? Tadi kan untuk ya, yang diyangin itu adalah usul. Usul-usul yang berarti apa yang diyangin? Usul fikih wanita bukan? Bukan itu maksudnya. Masih alat ini konteks ya. Ini sekarang. Jadi ini yang perlu kita pahami, Mas. Mas Yudi, bahwa ketika kita bilang kalimat ini adalah kalimat perempuan, bukan berarti artinya perempuan beneran. Jadi kalimat dalam ada kalimat untuk laki-laki, ya, ada kalimat itu laki-laki, ada kalimat itu perempuan, kan gitu ya? Ada kalimat itu laki-laki, ada kalimat itu perempuan. Tapi bukan maksudnya laki-laki beneran, perempuan beneran. Cuma memang kalimat dalam bahasa Arab itu ada dibilang kalimat laki-laki, ada dibilang kalimat perempuan. Gitu. Bukan untuk perempuan, bukan. Jadi usul ya, kalimat usul itu kita nyatakan sebagai kalimat perempuan gitu. Ini loh yuk, usul itu kan jamak. Aslun. Kalau seandainya itu kalimat diganti al aslu alladhi. Karena dia muprot kan muprotnya mudzakkar. Iya, al aslu. Jadi dalam ada aslun al aslu alladhi. Cuma karena dia jamak taksir kan boleh muannas ya. Iya. Karena dia dipakai hada al usul allati. Itu. Jadi enggak ada hubungannya dengan hada lah hadhihi. Hadhihi. Hadhil usul allati. Iya, mungkin dia enak nih nggak nukar hija. Jadi bukan ya? Sebelum kan bukan tulis tentang perempuan. Enggak. Bukan. Sudah. Dia di alat tadi itu, kalau dia dirubah dikasih, misalnya hadani al aslani, sekolah. Alatani. Kita cukup menulis di sini ya. Dan tujuh juga. Ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiruna alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.